السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال، ونصلي ونسلم ونبارك ونعدم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد السيد الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجمال، وعلى آله وصحبه بالهدوء والآصال. أما بعد، حضرة المحترمين ويا مشايخ ويا حبايب ويا ديانين tokoh masyarakat yang saya tajui, yang sangat kita hormati Ibu Bupati, Bapak Kapolres, dan semua aparat dan pejabat dalam semua tingkatan yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, Tabligh Akbar Polres Jombang dan Ikrar Damai Pilkades Serentak Kabupaten Jombang 2019, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat sekali perjalanan saya ke Jombang, karena tadi malam saya ngaji di Nganjuk, harus pulang dulu ke Jogja karena tadi siang ada tablet di UGM. Dari Jogja harus kembali ke Jombang. Dan tanggal 15 ini pun seharusnya jadwal istirahat saya itu, karena saya itu kalau pergi 10 hari baru pulang. Kemarin 10 hari saya pergi pulang, ya Allah, di rumah istri saya main itu. Ya Allah. Rencananya jamaah takbir gagal. Maka disinilah kemudian saya meyakini manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tapi Allah pula yang menentukan. Disitulah indahnya kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan, "Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika." Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah mudah sebuah persoalan ketika kamu percaya dengan kemampuan. Manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibuat bisa oleh Dia, Allah yang Maha Bisa. Maka disitulah kemudian Ibnu Athaillah mengatakan, "Arih nafsaka minat tadbir, uripmu ra usah kakean ngatur. Soale uripmu kuwe sono sing ngatur, menungso sak madya derek aturan." Banyak terjadi masalah, kenapa? Karena banyak orang nabrak aturan. Aturannya saya pakai kacamata. Begitu saya pakai kacamata, jamaah tidak buka kacamata itu. Karena mereka penasaran dengan mata saya. Saya kemarin sempat berjaya di Jeddah. Saya pulang umroh pakai kacamata, saya pakai tongkat. Askar polisi di Jeddah di bandara itu semuanya bilang, "Tore, jalan semuanya ini." Saya pergi. Polisinya tahu dia kira dari Indonesia. Lalu itu saya sampai dalam bandara, saya tanya, Pak Polisi, kenapa semuanya suruh minggir? Apa jawaban polisinya? Ya jelas, ada orang buta lewat. Ya. Jadi saya dikira orang buta. Urip rosa kakek itu. Urip iya sama senator, menusah sak majian dari aturan. Kalau kemudian aturan-aturan Allah kita tegakkan, kita lakukan hari muskilah, maka tidak akan pernah terjadi masalah. Tetapi kalau aturan-aturan itu kita tabrak, yang terjadi adalah persoalan. Lampu merah, merah, kuning, hijau, itu kan rambu-rambu yang harus kita taati. Itu aturan. Kalau kita tabrak, kecelakaan. Lampu merah berhenti, lampu kuning waspada, lampu hijau jalan. Lampu hijau jalan, setelah lampu hijau terbit lampu kuning, seharusnya hati-hati. Tapi apa yang dilakukan oleh pengendara? Begitu lampu hijau pindah jadi lampu kuning, yang seharusnya hati-hati untuk segera berhenti. Tapi yang terjadi sebaliknya, langsung berhenti karena keburu lampu merah. Saya punya pengalaman ini, kata Polres. Saya ditanya kemarin sama Wakil Kasum Mabes Polri, Irjen Iman Sutomo, apa pendapat Gus Miftah terhadap polisi Indonesia? Saya jawab, baik, bagus, keren. Polisi Indonesia sekarang benar-benar promoter, profesional, modern, terpercaya. Polisi Indonesia. Maka saya katakan polisi Indonesia baik, tapi menurut Gus Dur yang paling baik ada dua, patung polisi dan polisi tidur. Saya itu meyakini Pak Kapolres, orang yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya jernih di Indonesia itu cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari buah hantu. Insyaallah. Jadi kata Gus Dur, polisi yang paling baik cuma dua. Yang paling baik ada dua, atau polisi dan polisi itu. Maka saya sampaikan polisinya keren, yang lain tidur. Polisi harus kerja mengamankan demo. Lempar-lemparan dengan para pendemo, polisi terdepan. Maka dari tangga saya kemarin berangkat ke Jakarta. Ngapain kamu ke Jakarta? Mau manasik umroh. Di mana? Di gedung DPR. Pada lempar-lemparan batu, iya. Latihan lempar jumroh, iya. Makanya malam hari ini Polres Jombang luar biasa. Saya bilang yang mencoreng citra polisi itu cuma satu menurut saya. Apa itu bupati? Polisi cilupa. Itu kurang ajar banget. Ini yang merusak nama baik polisi. Saya pernah motoran sama Kombes Iman Sugianto. Waktu itu beliau jadi ajudannya Pak SBY. Belok kiri di lampu merah itu kan 2 pilihan atau 3 pilihan. Pilihan pertama ada tulisan go left, turn left, go left. Belok kiri jalan terus. Turn left, go ahead, dan terus. Atau yang kedua ikuti rambu-rambu lalu lintas. Atau yang ketiga mutlak berhenti. Ini ada tulisan go ahead, turn left, go ahead. Saya bablas karena mandiri. Begitu saya lipat lampu merah di Jakarta itu, polisi tahu-tahu di depan. Iya. Kan saya kaget, itu namanya polisi cilupa. Akhirnya saya ditanya, selamat siang Pak, saya masih pakai masker, saya masih pakai helm. Selamat siang Pak, saya jawab, waalaikumsalam. Ada SIM, nih, surat izin mau ditambah lagi. Ada STNK, nih, setengah dua nih kewek-kewek. Helm, nih, apa Bu, saya tetap ditilang. Anda saya bilang, salah saya apa ya? Saya bawa SIM, saya bawa STNK, saya bawa helm. Kenapa saya dibilang? Tutup pentilnya enggak ada. Ya Allah. Kalau dia dibilang dari kira tutup pentil kok. Kan jancok pengumuman. Itu nama tokoh Belanda yang diabadikan sebagai nama tank. Saya mempelajari bahasa Janjo itu sampai ke Amsterdam. Dan ternyata benar-benar itu tokoh yang ada di Belanda. Karena dia tokoh besar diabadikan jadi nama tank. Lateng itu ketika di Surabaya masuk ke perkampungan, orang-orang Surabaya teriak, jansuwe teko, jansuwe teko, gitu. Sejarahnya seperti itu. Maka kalau Ardi bilang jansuwe itu misal saya gak terima. Ada yang tanya kemarin santri sama saya, kalau kita bilang jansuwe, pas saya jelas, saya tahu makhluk itu huruf. Di pancetan dia pas. Lulus sebarang. Ini luar biasa, pengajian di atas panggung besar, ada ibu bupati, ada kapolres, kipasan yang saja tidak ada. Ini saya semua. Bukan untuk saya, itu ibu bupati. Ya, mudah-mudahan kapolresnya panjang umur. Orang sedunia mati, tak kapolres hidup sendiri. Dan lagi tahun berapa? Oh, 99. Sama dengan saya kan. Kapolres AKBP kan. Saya juga AKBP. Kalau Pak Kapolres AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, saya juga AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi. Sallallahu Nabi Muhammad. Tidak akan pernah mudah sebuah urusan ketika kita percaya dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi sebaliknya, ketika kemudian kita percayakan semua urusan kita kepada Allah, sesuatu yang kelihatannya mustahil bagi manusia tidak jadi mustahil bagi Allah. Disitulah kita memahami Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau kemudian Allah berkehendak menjadikan beliau bupati, semudah membalikkan telapak tangan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Maka malam hari ini saya doakan semuanya mendapatkan kun fayakunnya dari Allah. Amin. Coba kita lihat dalam sejarah. Kalau kemudian Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya. Contohnya Sa'lah. Allah mampu menjadikan orang kaya diraja jatuh miskin, kaya raya jatuh miskin. Oh. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Daud. Allah mampu menjatuhkan raja di raja, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Ini Rabbukum al-A'la. Siapa Fir'aun? Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting, tidak pernah pacaran, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, bisa hamil. Siapa? Maryam. Tapi saya pesan sama ibu-ibu jombang, please anakmu jangan ikut-ikutan Maryam. Nanti bilang sama kapolres, anak saya kayak Maryam. Kenapa enggak punya suami mateng lah. Kalau itu enggak kayak Maryam, tapi juga sodot. Hati-hati, perempuan sekarang itu jenisnya ada tiga. Yang pertama gak punya suami, gak punya anak, namanya Nona. Yang kedua punya anak, punya suami, namanya Nyonya. Yang repot, nomor tiga punya anak, tapi gak punya suami, namanya Yahya. Nanya di Jogja, apa itu? Kalau bahasa Arabnya Yahya itu apa ya? Kalau kemudian Allah tidak membuat mampu, jangankan persoalan yang rumit yang sepele, kita tidak bisa. Saya kasih contoh sesuatu yang sebenarnya sepele. Ketika kemudian Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Saya mau tanya, mohon maaf, kencing itu persoalan rumit apa persoalan sederhana? Orang mengatakan kencing mah enak, gampang, mudah, beres. Saya punya pengalaman Pak Kapolres. Waktu itu Kapolres Sleman AKBP Farid Sultanai. Lepi 93. Sekarang jadi juri sejarah Polda D.I. Kombes Farid Sultanai. Anaknya mau umroh cewek barengan sama saya. Salah satu syarat untuk mendapatkan kartu kuning itu harus tes urin. Masuk toilet pun 30 menit. Masya Allah. Air kencing tidak keluar. Sekilah, kenapa kamu berapa lama di kamar mandi? Gak bisa keluar, Pak. Saya bilang, goblok, mungkin gak bisa. Gantian, Allah langsung uji saya. Saya masuk toilet, ya Allah. Gak bisa keluar. Akan-akan kegur. mau obat ABC tetap mampir. Kenapa itu saja? Kenapa nggak perlu lagi? Karena dia nggak tak selentik nggak sih orang itu. Saya menggunakan bahasa anak muda ibu, anak muda. Soalnya yang datang ini para soldo di sini. Kalau semua ada mobil lisan kaum mila, sesuai dengan lisan kata Quran. Lalu ayo, ya lisan kaum mila ini kalau lisan yang esan gitu. Bawanya kali benas kita diutulihim lah sesuai dengan kemampuan akal kita. Kalau kemudian Allah tidak mengenai susah, wes. Los, ya kalau kita ngaji insyaallah kita beli salat rumah ya kan juga seperti itu bahasa. Ya kadang-kadang kita itu sosok saya aja. Bayangnya lagi ngomong asal tapi kelakuannya saya kemarin bilang sama Allah minta orang aja agak kasar. Iya, keramik kamar mandi itu butuh keramik yang kasar apa yang gak besar? Yang kasar bro alih jempalin gak sih. Kenapa ya sekarang memang adanya seperti ini? Ada yang harus kayak hati tangis. Masya Allah. Ya ulama itu kan beda-beda ya. Karena dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Bukan arsati tapi warasatul anbiya. Jamaah. Berapa jumlah anbiya? Dalam kitab Iskatul Masyafi, hadis riwayat Ahmad dan Bayhaqi yang dikatakan oleh Syekh Albani, hadis ini sahih. Berapa jumlah nabi? 124.000 nabi. Dan semuanya masjidnya beda-beda, mujizatnya beda-beda, gak mungkin sama. Ada yang dikasih kekayaan oleh Allah, ada yang dikasih suara indah, ada yang dikasih kelebihan kesabaran dan sebagainya. Maka ulama sebagai warasatul anbiya sudah beda-beda. Ada ulama yang mendapatkan warisan suara indah Nabi Daud, Abu Syekh, Bibidin, Bib'arif, semuanya dikasih suara kelebihan oleh Allah. Ada ulama yang mendapatkan warisan gagahnya Nabi Musa. Oh, banyak. Ada ulama yang mendapatkan warisan kesabaran Nabi Ayub. Orang yang sabar. Ada orang yang mendapatkan warisan kecerdasan Nabi Khidir. Sakit, kusbah, taklun orang-orang. Ada yang mendapatkan warisan kemiskinan Nabi Isa. Mungkin itu Mbak Mimo. Ada yang mendapatkan warisan kekayaan Sulaiman. Ada yang mendapatkan warisan ketampanan Nabi Yusuf. Maka ketika kemudian semua persoalan ini kita pasrahkan kepada Allah, tawakal Allah, maka semuanya akan menjadi mudah. Bukankah ciri-ciri orang beriman menurut surat Al-Anfal ayat 2, ciri yang ketiga apa? Wa'ana rabbihim ya tawakal. Orang beriman itu tawakal hanya kepada Allah. Itulah bu rahasianya. Kenapa saya dibuli, saya dicaci, dihina, dimati gara-gara dakwah saya di lokalisasi, gara-gara dakwah saya di dunia malam, di nightclub, di kafe, di tempat karaoke. Saya dibuli habis-habisan, tapi saya tidak pernah sakit hati. Kenapa? Ustaz pasrah kemarin Gusti Allah. Saya sering mengatakan, orang mukmin itu ketika dapat ujian dari Allah, ketika dicoba oleh Allah, jangan pernah menjadi seperti seekor anjing. Anjing itu kalau dilempar kerikil, maka yang dikejar anjing bukan yang lempar tapi kerikilnya. Kalau kita tahu dia, kalau gua suka, ini gua suka. Karena bahasa itu 60% Nasrani. Jadi saya rata-rata memelihara anjing. Kalau dia kita lempar batu, yang dikejar Pak Kapolres itu batunya. Tetapi ketika kita dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang laki-laki tampan dilempar kerikil oleh cewek cantik. Siapa yang dikejar? Bukan kerikilnya, tapi cewek. Ya, ya. Oh, omongnya ngawak murah, dianggap kemarahan. Omongnya ngawak murah, dianggap kemarahan. Iya, Allah. jombloan kota santri, santri jangan pasrah. Kalau kamu dibully, dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, aku jomblo bukan karena aku gak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatan. Aku tanpa seperti sebuah kucing tanpa manusia. Hari-hari karam lagi banyak yang ngadil para janda. Di Jawa Timur itu ada semua ganjen dan semua gini depan. Wahai para janda, ketahuilah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta kedua mungkin seolah menghadirkan surga. Jam waras ning tengah sawah, poli moseng mateng loro, ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo nang entuk jodoh. Oke, itu Bu, saya dibully, saya wawancara di televisi. Menunggu waktu. Kalau ini juga acara ketika saya wawancara di televisi, saya ditanya sama wartawan, saya bosnya. Persoalan ngaji saya di Buya Malam, besok profil saya bisa dilihat di TV, acara TV One jam 8 malam langsung. Saya bisa lihat profil Gus Miftah ngaji di Buya Malam. Waktu itu ada ulama mengatakan apa? Dakwah yang kamu lakukan di Buya Malam itu memalukan. Presidennya tanya sama saya, apa respon Gus Miftah? Jawaban saya sederhana. Kalau memang yang saya lakukan pengajian di Buya Malam dan di lokalisasi itu memalukan, ketika pengajian saya dengan ahli maksiat yang memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Saya itu gak senang orang ahli maksiat sekedar dicaci tanpa memberikan solusi. Makanya Imam Syafi'i dalam sirinya mengatakan apa? Uhibbu sholihina wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan bagian dari orang soleh. Kenapa saya mencintai orang soleh? La'alli an anala bihim syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari saya mencintai orang soleh. Dan Anda tahu, ahli maksiat itu mencintai orang soleh. Gara-gara kesibukan saya di luar Jawa, pengajian saya di lokalisasi berhenti. 5 BSK datang ke pondok saya. Begitu sampai pondok, saya ditelepon sama istri saya. Wah, dibulai, sinten, bukan gak. Saya telepon. Waduh, saya langsung andilau kan, antara dilema dan galau. Saya ngecek, waduh. Akhirnya mbak-mbak ini ngomong apa sama istri saya? Abah tidak adil. Kenapa? Sekarang pengajian di tempat kami dilupakan, kami ditinggal. Mereka rindu dengan pengajian. Makanya kemarin kenapa saya datang ke Gandoli XX, sana kita kumpulkan sama teman-teman NU, dia pengajian di sana. Dan kegembiraan yang luar biasa. Saya usul sama Pak Wakil Wali Kota, saya usul ini, apa Gus? Doli namanya diganti, apa? Alfa Doli. Keren gak dia? Keren! Yang sebut Doli jadi Alfa Doli, utamakan. Dan ternyata mereka begitu antusiasnya itu pengajian. Lalu saya ngaji, wah ada preman besar, seluruh badannya bertato. Tau saya dibuka, iya perutnya gendut, ada tatonya juga. bulat begitu. Saya tanya, itu ratu apa? Betul. Itu ratu apa? Betul. Tabungnya mana? Ini sore. Utak-utak ngadang ini. Dan ternyata mereka ada kerinduan dengan orang-orang soleh. Maka saya sering mengatakan apa? Ahli maksiat ketemu ahli ibadah itu biasanya lebih sombong mana? Ahli ibadah. Ahli maksiat kadang-kadang memandang ahli ibadah itu dengan kacamata kasih sayang. Saya baru duduk-duduk di kafe mau pengajian nunggu yang lain. Di jalan, ibu, ada rombongan pengajian berangkat. Mbak-mbak yang ada di kafe mengatakan apa? Sambil menangis mereka mengatakan, ya Allah, begitu kuliahnya mereka. Hari ini mereka mendatangi majlis taklim dan tempat pengajian. Sementara saya hari ini masih berkibangan pulsa dan pemaksiatan. Mereka nangis. Makanya kenapa saya sayang sama mereka? Saya benci perbuatannya, tapi saya tidak pernah membenci orangnya. Saya sampaikan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Saya katakan seperti itu. Kalau seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk menemukan jalan kembali, insya Allah. Bukankah kemudian kita pernah diingatkan alaihissallahu bi akamil hadirin, cukuplah Allah hakim yang paling adil untuk kita, bukan yang lain. Bahkan ketika saya dibully, ya sudah, saya tawakal saja, serapok. Saya mengatakan begini, ketika kita dibully, dibicarakan kekurangan-kekurangan kita oleh orang lain. Bagaimana ibu dibicarakan kelemahan-kekurangannya oleh orang lain? Saya punya prinsip sederhana. Kalau kekuranganmu dibicarakan oleh orang lain, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihan. Santai. Saya bilang Banser, gara-gara Banser tidak berangkat ke Papua. Akun Instagram saya dibuli dengan 15.000 komentar. Pokoknya saya mencintai Banser apapun yang terjadi. I love you full Banser. Makanya mbak-mbak, santri, para licin. Kalau mau cari suami, prioritaskanlah Banser sebagai calon suamimu. Pertanyaannya kenapa harus Banser? Jelas. Iya, itu dia dijaga, apalagi hatimu. Jangan nikahkan anakmu dengan tukang soteng. Kenapa saya berikan dengan tukang soteng? Jelas, dijamin anaknya perawan seumur hidup. Kenapa mau diinjeng? Saya dipunyai 15.000 komentar mencaci manusia dari kelompok-kelompok yang berkampanye. Akhirnya saya bilang, persatuan negara Perancis itu gara-gara kita hoax. Malah balik tema utama kita adalah hoax. 15.000 komentar yang dibuli saya. Istri saya nangis gara-gara baca komentar-komentar itu. Saya tanya, kan dia nangis, saya masuk kamar, saya tanya, Beb, ada yang salah? Saya itu termasuk orang yang romantis. Saya kadang-kadang panggil saya Beb, kadang-kadang say. Sorry, bukan saya, saya utang di roji. Awak juga, ya, nungguin nasi seminggu, nungguin nasi kenyang. Tapi pantas istrinya umur, umur yang mirip umur. Pembuayan. Assalamualaikum umi, waalaikumsalam abi. Tukang beca kok abi, oke. Kong cowo, ya rasanya kawan-kawan, ya bapak ibu. Ini lo jenisnya asi, air susu, itu. Lalu bujur ini mah asem, air susu emak. Lalu bujur ini bunda asun, air susu bunda. Yon saya bubu. Lalu bujur ini bumi, air susu bumi. Oh, masuk as. sebetulnya enak. Yang ayam abu ini habis saja. Nah, kita biasa-biasa saja. Yang mau Kanji Nabi yang berdiri aku main rok berkutukin ayu. Aku silu-silu ya agar aswa. Jadi saya nangis, saya tanya, kenapa kamu nangis? Saya enggak tahan. Kenapa mau bertapa-apaan kok enggak tahan? Enggak tahan baca komentar orang-orang yang membuli apa? Yang salah kamu, saya bilang. Loh, kok saya disalahkan? Iya. Kamu nangis gara-gara kamu baca. Coba enggak kamu baca. Pendidikan, Pak Rek. Akhirnya kalau saya dibully, Pak Rek, saya enggak pernah baca. Untuk apa sih? Kok ngambil uang kok diperhatikan? Untuk apa? Kenapa saya bilang lagi tadi? Saya lihat komentar yang membuli saya 15 ribu. Anda tahu yang ngasih like, ngasih jempol berapa? 75 ribu. Maka saya memahami kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen. Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi kalau batas itu beda sama bos. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Hampir grup. Masalah lu mau nyanyi kalau aku kelingan mantan dia. Kowe biyen janji karo aku, lakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati. Ning nyatane ngapusi citra iki. Netes elu kumi terus ning iki. Saya dulu ngomong awal-awal, jadi kayaknya cerita lebih khusus. Saya itu kan dulu waktu jadi Mas Sama Canggung, Jakarta Timur. Setiap satu minggu saya tabarukan di mesinnya khusus. Kalau khusus ada di dalam ya saya keluar. Kalau enggak ya saya tidur di masjid. Selama 2 tahun, 2004-2006. 2004-2006. Ya pokoknya saya tabarukan saja, kata mau alhamdulillah enggak, pokoknya saya isi pemakan. Nah, gara-gara seperti itu kan saya sering dapat cerita dari beliau. Tahu sendiri, salah satu maziah dan fadilah dari Gus Dur itu adalah pinter cerita dan luar biasa. Beliau sendiri tahu. Ada kiai berburu di hutan, ketemu harimau, tembak sama Gus Dur, sama-sama kiai. Keluar, ternyata masanya tebal. Sebabnya matanya kayak bangsa, orang tahu putri. Tembak lagi, keluar. Kebal Pak sampai kiainya kehabisan peluru. Begitu pelurunya habis, gantian kiai dikejar sama macan, lari ketemu jurang. Pilihannya cuma dua, kalau lari terus masuk jurang balik dimakan macan. Nah, dia ingat surat Al-Anfal ayat 2 kata Gus Dur, walau dirinya tawakal. Orang beriman tawakalnya hanya kepada Allah. Tangan diangkat, kiai berdoa, mata ditutup, ya Allah, bila saya harus mati dimakan harimau, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu mata dibuka, ternyata macannya tidak makan kiai. Melakati yang depan dua diangkat. Pak kiai tanya sama macan, macan, kenapa kamu tidak makan saya? Apa jawaban macan? Yang sabar Pak kiai, saya juga sedang berdoa. Akhirnya kiainya bertanya sama macan, kamu doa apa? Allahumma barik lana. Tolong untar kiai. Saya dulanya tidak jelas seperti itu. Ya, ya. Maka saya ngobrol banget sama beliau. Allahnya sama sama. Eh kemarin saya ngajak Mas Edi Corbuzier, Soan Bey Ma'ruf. Jalan. Kan saya janji, kalau kamu sudah masuk Islam, akan saya soankan minimal 3 orang. satu kiai Ma'ruf, dua Habib Tuti, tiga Pak Kiai Said. Dan nanti kiai lain menyusul. Di bandara sudah ketemu Pak Kiai Said. Soan itu dalamnya kiai Ma'ruf. Mendekati dalamnya kiai Ma'ruf, pas Ma'ruf, terus Mas Dedi mau diajak sholat sama kiai Ma'ruf. Sholat Ma'ruf berjamaah, saya terus kaya aja gitu. Karena sahabat setengah satu, nyampe rumahnya kiai Ma'ruf, setengah nampur. Saya bilang sama Dedi, bro, jaga sholat tuh sama dia. Kan lu bunga dari itu. Nah, saya praktek. Saya di dalam mobil Alphard, bu, dia duduk, saya berdiri jengkang, sendiri. Bila itu sama wartawan, bu. Begitu keluar, tadi Mas Dedi sama Bu Sultan ngapain? Matane. Nah, jadi sholat. Ya. Saya ajari sholat cuma 3 menit. Akhirnya, masuk ke rumahnya Pak Kiai Ma'ruf, kita masuk. Dedi, di belakang dia malu apa saya geser. Iya. Saya soalnya ingat dengan cerita tujuh mengislamkan orang Cina. Cina dimualafkan dan terus. Begitu saatnya Cina nya tanya apa yang harus saya lakukan? Sholat. Caranya gimana? Kan saya belum bisa. Kamu berdiri di belakang imam. Imam namanya makmum harus mengikuti imam. Apapun gerakan imam kamu ikuti. Sebenarnya itu. Allahu Akbar. Takbiratul Ihram tidak ada masalah, rukuk tidak ada masalah, begitu sujud muncul masalah. Kenapa? Kaki-kakinya tidak bisa ditekuk. Kakinya mancal ke belakang, kena kepala Cina. Cina ini mikir, oh sholat ini pancal-pancal. Akhirnya Cina ini mancal ke belakang, tidak dihias. Cina pancal misuk, nyamput. Kalau tidak ada dua, bu, kasih dunia ini. Yang dipandang kepalanya sama Cina itu nikil Pak Kapolres. Katanya orang Cina itu tidak sunat. Dirogoh sarungnya. Aku waktu itu mikir, oh yaudah cerita orangnya kok nanti. Dirogoh. Lah Cina ini lah mikir, oh wong sholat dirogoh-rogoh. Akhirnya rogoh sarungnya Cina, rogoh sarungnya imamnya. Waktu itu saya ingat itu jadi mikir. Anggo reng rodo ke mau isen aku. Baru ternyata subhanallah, ke mau itu walaupun sudah sembuh, gerakan sholatnya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, semuanya sempurna. Masya Allah. Sampai setelah sholat, saya diajak makan malam sama beliau, sama Mas Jadi, sama Ustaz Yusuf Mansur, saya guyon. Abah, apa bos? Itu tuh ada isu. Tadinya besok kalau Pak Kiai Ma'ruf jadi wakil presiden meninggal di tengah jalan akan diganti sama Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Ya kalau saya yang mati. Kalau yang mati Pak Jokowi kan saya presiden. Kiai itu dilamar. Mana? Paling naik itu hati. Jurangnya sama kos. Jadi bisa lihat yo, kalau prosesnya ini hidup apakah ini iPhone atau proses bisa membedakan dulu. Saya lempar. Dilihat dulu kalau proses biasanya prosesnya redup bu. Maka dari semua persoalan bangsa hari ini yang terjadi, langkah yang paling konkret bisa kita lakukan adalah tawakal Allah. Sibuk enggak ada mana. Tadi saya masih tutup, Pak Kapolres, karena mata saya kurang tidur. Ini bergelombang, gak enak. Gini bu ya. Tapi saya sakit bu. Nanti kalau di sini jadi bulan bahaya. Tapi ya, pengajian protesnya jangan kosong apa. Tapi saya tak aneh ini. Mau yang undang Pak Kapolres, kan dia tahu kok gak? Kalau undang kiai yang dikasih amplop itu melanggar KUHP pasal 38 penipuan. Sudah dikasih ketua panitia terus, tapi nggak dikasih ke sama kiai. Pasalnya tidak lagi bu, 372 penggelapan. Sebenarnya dikasih terus, tapi isinya cuma sedikit. Pasalnya beda lagi bu, 335 perbuatan tidak menyenangkan. Sudah disindir bu, tapi panitianya itu nggak pengertian. Maklum, panitianya kena pasal 44 cacat mental. Belum ada. Ada ini. Umrah saya yang ada. Apa lah? hari ini mohon banyak merusak itu hoax. Maka malam hari ini akan saya ceritakan bagaimana bahayanya hoax. Anda tahu siapa korban hoax pertama kali dan siapa pencipta hoax pertama kali? Pencipta hoax pertama kali adalah iblis dan korban pertama kali hoax adalah Hawa dan Adam. Allah menciptakan jahilun bil arti khalifah gawe Adam roh di surga. Di surga itu kan apa-apa boleh. Seenak-enaknya surga, Adam sendirian tetap kesepian. Akhirnya dia minta untuk dikasih pasangan. Makanya sekarang kalau ada jomblo sendirian tidak merasa kesepian, berarti Anda kelainan. I am happy, single halas, opo sing kodong, kelainan mirip, kelainan. Ini jomblo ini. Sejumlah-jumlahnya kamu saya doakan pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan ini, malah di pemakaman. Santai, Mbak. Kasih tahu, nak. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetapkan karena nafsu sesaat. Cumbu bisa bilang itu tidak boleh ingat dari itu sebab aku naksir tahu itu aku ditolak aku bisa menang persoan ke sini aku mati sahih tak doakan seolah aku mau bersurkan di sini mangkat dari pengajian aku mungkin itu bukan itu kan rasanya tidak enak untuk yang paling baik. Kopi itu panas, degan itu dingin. Kita tahu BKB, mulai hanya ngangan. Kalau berat, mungkin tahu kan? Akhirnya apa? Nabi Adam minta pasangan. Allah berkenan menciptakan pasangan untuk Adam dan menciptakan Hawa. Diciptakan dari apa? Tulang rusuk bagian kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak menginjak-injak laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Tetapi Allah berkenan menciptakan perempuan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka dicintai dan disayangi. Akhirnya hadirlah Hawa. Di surga itu kan ketika mereka berbahagia, undang-undangnya cuma satu. Apa-apa oleh yang gak boleh cuma satu. Apa? Fala taqroba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, kowe ngapa-ngapa oleh yang kamu tidak boleh lakukan cuma satu, mendekati pohon ini. Setan mulai bermanuver. Kan abawa takbar yang marah bahkan amirah kafirin akhirnya mencoba memprovokasi dan yang terprovokasi itu adalah Hawa. Wawan pohon ini kenapa tidak boleh kamu dekati? Karena dari sekian pohon yang ada di surga inilah yang paling nikmat rasanya. Hawa kena hoknya iblis. Kena hok akhirnya apa? Matur sama Adam. Mas Adam apa deh? Ngerayu. Maka bah, yang bener itu kamu dirayu cewek, bukan kamu rayu cewek. Lama kok ngerayu. Kamu santai aja. Kalau kamu ketemu cewek, kamu pakai ilmu nasu. Kamu tahu gak mukadat dan mukadat? Kenapa mas? Kalau ada mukadat pasti ada obat. Kalau ada api pasti ada kamu. Gula-gula bahasa kamu yang bingung kan mukadat suwi. Kamu tahu gak? Non mati ketemu bah dibaca ikhlas. Non mati ketemu bah saja dibaca ikhlas. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Sambil ya Tuhan ya Allah. Kalau kamu akhirnya dulu awam lalu tidak melawan meraih kok. Akhirnya apa? dirayu, dan Adam juga termakan hoak. Termakan hoak. Akhirnya apa? Diambil oleh Adam, dimakan berdua. Yang terjadi apa? Wazallahu syaitan. Mereka berdua kemudian tergelincir dari surga. Jadi itu untuk alasannya. Kalau kita bawa istri, ditanya di alam-alam jombang, Dek, kamu pengen makan apa? Perempuan hari ini pasti jawab, terserah. Kenapa? Karena perempuan pernah punya pengalaman masa lalu salah milih makanan. Ayo, apa aja ini? Tidak pernah beres, kalau baca, bayangkan. Ayo, Dek, makan. Makan apa? Terserah. Karena pernah punya pengalaman baik. Salah milih menu makanan. Maka coba dilihat keluarnya Adam dari surga dan Hawa karena perilaku istrinya. Dan hari ini banyak pejabat yang kemudian dipecat gara-gara istrinya. Termakan hok, rumok hok, kuping. Istri dan bin kembali gara-gara hoknya siapa? Istri. Tangannya tidak bertanggung jawab, dipecat. Hati-hati. Maka saya sering mengatakan apa? Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Rusaknya suami bisa berangkat dari rusaknya istri. Tapi saya meyakini kalau orang-orang jumpa, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa para istri. Amin. Kalau kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju? Saya cuma cerita. Itu persetujuan. Karena pada dasarnya laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Makmum yang baik yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Mumpung ada ibu bupati, saya mau tanya. Dan cewek ibu-ibu tolong dijawab. Dalam Al-Quran itu ada 4 tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya soleha. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya soleha. Pertanyaan saya untuk itu mencoba. Anda pilih tipe keluarga Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, atau Ibrahim? Ibrahim. Alhamdulillah Bapak Pres. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya dua. Pengalaman aku. Pengalaman lagi gak bisa. Saya dalilnya banyak. Si waras kalah. Saya cuma akan nanti. Hormati ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu. Pulang Jumatan, anak saya tanya, Bapak, yang harus dihormati siapa? Ibu, ibu, ibu, bapak. Saya tanya sama anak, bapaknya berapa dek? Satu, ibunya tiga. Sudah akan pulang, bilang sama bundamu. Oke. Istri saya di rumah raja macam terong di masa untuk santri. Bunda! Apa dek? Abah tadi bilang, katanya bapak satu, ibunya tiga. Kok abah cuma satu, ibunya? Jawaban istri saya apa? Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? Satu. Kalau terong satu mau dimakan orang dua, terongnya gimana? Dek, ya dipotong-potong, bun. Aduh, lemes saya, bu. Ini termasukin, saya gak berani. Apa itu Pak Kapolres, salah. Kamu gimana? Pak Kapolres lah yang kantor, nih. Serak, serak, serak. Sampai di rumah, kiki. Nah, di kamar, kami ngomong proposal yang berdeni, ya. Tapi santai, saya kan baca sejarah. Wali-walinya apa itu rata-rata isinya galak. Saya Abdul Rahman baca 8, isinya galak. Coba lagi, Umar bin Khattab, dia asal dia sehingga tadi sama istrinya. Baik. Ada orang mau curhat sama Umar. Begitu masuk rumahnya Umar, jonek-oneknya Umar kalau di sini. Mana? Tadinya masuk pulang. di mana sama Umar? Kau sudah pulang? Gak jadi Umar, sudah ketemu jawabannya. Gue parah. Makanya kalau istri kita galak, Pak, itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Karena walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Atau kalau enggak, kemungkinan kedua, tanda-tanda Anda akan mengalami setruk. Ya Allah. Habis itu saya mau dimaju. Allah, saya siap dimaju. Alhamdulillah. Salahnya apa pun tidak, asalkan apa mau berhasil, mau biar-biar kita. Setuju? Coba. Akhirnya mereka berdua berpisah, bainal masyriq wal maghrib. Gara-gara apa? Hok. Persoalannya sederhana. Nabi Adam itu kemakan jadi korban hok, sekali saja dikeluarkan dari surga. Apalagi kita hari ini tiap hari menyebarkan hoax, haram masuk surga. Hati-hati, nanti tak kasih ayat supaya kamu lebih hati-hati. Apakah yang termakan hoax hanya Nabi Adam? Enggak. Terjadi di masa Rasulullah Muhammad SAW ketika peperangan di Bani Mustalik. Rasulullah itu kalau mau perang, istrinya kan diundi, siapa yang mau ikut? Pas peperangan tersebut diundi keluar nama si Aisyah. Jadi kalian yang istrinya banyak, kalau mau pergi ya siapa yang dibawa itu harus diundi. Diundi. Saya pengen mengundi, tapi belum ada yang diundi. Apakah Rasulullah tak mau nikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, kan saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Saya setia, insya Allah ibu saya tetap satu. Satu di Jogja, satu di Jombang, satu di Sumatera. Saya bilang amin sih, Londro ya. Kamu jangan berenang sama aku, janda. Akhirnya apa? Bapak ibu rahimakumullah. Yang dibawa Siti Aisyah pulang perang, mendekati kota Madinah, istirahat. Siti Aisyah buang hajat dengan keperluannya. Begitu kembali ke apa namanya tandul, kalungnya hilang. Siti Aisyah kembali mencari kalung. Ketika kalung ketemu kembali ke tempat tandul, ternyata apa? Pasukan sudah berangkat. Maka apa yang terjadi? Siti Aisyah ketinggalan. Kok sampai bisa ketinggal? Iya, karena Siti Aisyah itu badannya kecil seksi, maka berat badannya tidak terlalu berat. Dikira pasukan Siti Aisyah sudah naik atas tandu. Gara-gara cerita ini, ada ustadz di Indonesia mengatakan ciri wanita yang soleha itu berat badannya gak boleh lebih dari 45 kilo. Ada ustadz, tapi saya gak setuju. Jadi dia buat definisi istri soleha, cewek soleha itu berat badannya antara 45 sampai 50 kilo. Berarti rata-rata pegawainya ibu di Kabupaten Jombang. Gak ada yang soleh. Karena mereka kan rata-rata 10 lagi, setengah tua mungkin. Gitu. Ini kok bikin ciri wanita soleh kan gak boleh lebih dari 50 kilo dari mana? Ya memang si Aisa ramping. Karena usianya waktu itu juga belum begitu berurut. Memang si Aisa itu kokok. Tak bos. Ya humero, karena pipinya kalau berlalu saja merah. Alisnya buntut kalau sering. Hidungnya bongkok sendiri. Untungnya di sini. Sama lah dengan ibu-ibu di sini. Untungnya di sini pun. Ini yang tua terbaik. Santai saja, Mbak. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menatap. Jangan fokus sama fisik, tapi fokus sama akhlak. Saya punya jamaah di Jakarta, pesek, ke Singapura, contek, solikin, ya Allah. Si, iya, solikinnya silikon yang nyontek dokter solikin. Kalau ini merongos juga pasang alat gigi. Ingat ibu-ibu mas-mas yang merongos, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Nah, saya tidak pernah mengizinkan itu saya pakai alat gigi. Aku bayangin tak kuat. Kalau itu saya pakai alat gigi aksi, kok entah akan berubah. Rampung. Apa tuh hasil bedanya orang menang sekarang? Kalau orang dulu itu otot kalah baru besi. Cewek sekarang gigi kalah untuk selfie. Itu persoalannya. Akhirnya kan ketinggalan beritanya itu. Siti Aisyah tertidur di situ. Ternyata ada satu sahabat Rasulullah Mujahid waktu itu juga tertinggal. Begitu mendatangi, orang ini kaget, langsung istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja Rasulullah ketinggalan. Namanya siapa? Sofyan. As-Sulami Adzaki ini kalau enggak salah nama. Akhirnya apa? Nunggu pagi hari dinaikkan unta dituntun oleh As-Sulami. Oleh Sofyan. Ternyata apa? Ini jadi fitnah besar. Sampai dikatakan Quran apa? Hada buhtanun adim. Ini dosa besar. Hukum buhtan adim. Ini iftun, bohong. Yang memfitnah, yang menyebarkan hukum namanya siapa? Abdullah bin Ubay As-Salul. Ngomong asik ke nama kita. Siti Aisyah Salingruh. Pelakor. Pelakor laki orang. Ini kemudian sampai kemudian dibahas secara komersial di dalam surat An-Nur 11-12 diterangkan secara komplit di sini. Sampai Rasulullah galau. Obat. Siti Aisyah sakit satu bulan. Rasulullah keluar masuk kamar melihat Siti Aisyah seperti itu cuma ditanya sebentar. Ternyata yang terjadi hoax itu sangat mengguncang kota Madinah. Coba. Begitu dahsyatnya hoax sampai Siti Aisyah dituduh selingkuh. Sampai akhirnya ditanya sama Umar Kanjeng Nabi, sini kakek dengan kali Siti Aisyah itu sinten. Loh pengirat. Apa jawaban Umar? Masa Nabi gak percaya sama Tuhan? Umar gak ngomong satu diri. Tapi banyak benernya. Akhirnya waktu itu Rasulullah setelah turunnya ayat ini An-Nur, Rasulullah kemudian tahu bahwa ini sekedar hoax. Dan hoax itu dalam Al-Quran dikatakan apa? Ada putan adim, dosa besar. Maka saya sampaikan rusaknya tatanan negara hari ini gara-gara hoax. Gara-gara berita bohong. Maka seharusnya apa? Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Klarifikasi dong. Saya 2 minggu yang lalu, saya foto saya sakit. 8 bulan yang lalu saya sakit. Di fasting hari ini saya dicimuk sama Ustaz dari Saul. Yang terjadi apa? Jamaah yang undang ngaji saya semuanya galau, khususnya masuk rumah sakit katanya. Postingan pertama mati muskil lagi, no good, buat orang problem. Tapi anda tahu efeknya. Di posting pulang, saya hancur, Pak. Apa bahasa mereka? Ustaz Malik Saul pengajiannya dibubarkan, dituduh HTI, dituduh khilafah, dibubarkan oleh Miftah. Tapi Miftah sakit dijemuk sama Ustaz Malik Saul. Ya Allah, loroh hatiku. Aku langsung ngurus dodo. Dodo di bujuku. Ya Allah, sungguh terbaik. Itu hok. Kapan saya membubarkan pengajian? Tak ada ceritanya. Saya bela Banser tidak pernah membubarkan pengajian, betul? Asal mana yang berani pengajian? Cuma di depan saya minta tolong sama teman-teman atau Banser. Ustaz yang masuk Jombang siapapun leh, nggak usah kamu buat surat keberatan. Biarkan mereka ngaji. Kamu dengarkan saja dari kejauhan. Kalau pengajian mereka berani menyinggung NKRI, mereka tidak sepakat dengan ideologi Pancasila, menjelek-jelekkan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, kamu datangi. Eklek cantumnya. Itu baru saja. Kalau ada pengajian Ustaz datang ke Jombang, tahu-tahu ada suatu keberatan dari pihak manapun, itu framing medianya kita kalah. karena mereka menguasai media. Habis malah membesarkan mereka. Koordinasi sama anak Kores itu ada Ustaz. Kalau sampai dia tidak pro Pancasila, datang cara kuopo, itu baru gagah. Betul seperti itu? Ada yang dengan kuopo. Saya tekan, ayo soalan sih. Hanya turun tadi. Oh, korban janji. Bu, aku kan gila soalan hati berdasarkan om. Saya nunggu mereka saja. Karena aku takut jawab dulu. Sebab, aku gak tentu. Salah, mau ke kabel. Korban janji yang berangkat ini dengan siapa? Karena memang betul janji. Wajot. Bien aku sebetan suwe-suwe wajah nuruti kekarapanmu. Bien wesawan diwati ojo ngati lagi tapi kenyataannya. Doa dulu, ini kan muda anak muda dulu, lagu-lagu anak muda. Ayo, jadi ngarabi, oh Islam versi selawat. Iya, jadi ngarabi versi selawat. Abu ini, orang alat. Jawa ini, nanti uge. Semuanya bawa pres HP, presnya semuanya biangnya, jumpa bersinar. Ayo, presnya. Ah, abimu cross, tangan top presnya. Ibu kamu ni beri. Kalau kita beri tadi ya kita kalau dia. Salawat Nabi Muhammad. Semua kelas HP diangkat, kita salawatan malam hari ini dari Jombang untuk Indonesia. Mudah-mudahan dengan sahabat atau semua dengan ridho Allah, Allah akan menjadikan bangsa ini bangsa yang adil, amin. Allah akan menjadikan bangsa ini bangsa yang makmur, amin. Sehingga terwujud negara yang badatun tayyibatun walaupun ghafur, amin. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat, digerakkan ke arah sana dulu, kanan, kanan. Aduh siap-siap nih, mana dia? Weh, sebenarnya kalau nggak main nanti tu mampu tak? Kita semuanya diangkat. Diarahkan ke mulut dulu. Salawat Nabi Muhammad. Hatiku rasa ngeloro, nyawa konco atau karo agomo. Ratu leto kromo Quran thank you.

semua yang hadir menyanyikan dua lagu kebangsaan. Saya pernah di tag sebuah akun Instagram, katanya menyanyikan lagu ini musyrik. Lagu apa padamu negeri? Katanya bertentangan dengan ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang namanya jaka sembung bawah bolok. Gak nyambung. Semuanya dianya tunjukkan cintamu untuk Indonesia. Merdeka. Merdeka. Padamu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara. Saya mikir ayat ini Bu, lama bang. Kenapa sih yang berbicara kok tangan? Mulut dikunci, tangan berbicara. Saya pulang pengajian dari Taiwan. Sesaat setelah saya mengislamkan majelis, saya ke Taiwan. Pulang di pesawat, saya menghadapi kajian dunia itu luar biasa dahsyat. Saya baca ayat ini. Kenapa yang diminta pertanggungjawaban yang berbicara itu adalah tangan? Dan ternyata hari ini ketemu jawabannya. Orang banyak berbuat dosa dari tangannya. Mencaci, membuli, menghina, mentaki. Semuanya menggunakan jari-jarinya. Posting media sosial, jari. Nyebar hoax, jari. Hati-hati dengan jarinya. Kalau dulu orang mengatakan mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu. Ini jari masuk anggota di penjara dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Jempol. Jempol. Ya, itu. Ya. Orang ditusuk seperti itu masih dibilang rekayasa. Ditusuk seperti itu katanya apa? Pengalian isu. Ya Allah. Yang benar-benar hoax. Mergo operasi plastik. Ngakunya dipukuli. Dibilang. Yang ditusuk. Katanya pengalian isu. Sungguh terlaku. Ya. Anjol. Maka saya sampaikan. Jadikan HP-mu, medsos-mu sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho dari Tuhan. Betul? Jangan pernah kamu jadikan medsos-mu malah mendapatkan murka dari Tuhan. Na'udzubillahimin. Ya udah, pokok-pokok posten. Saya bisa meyakini begini ya Bu. Besok di hari kiamat, ya Allah Isa. Malaikat itu kalau berbisa kita sudah tidak punya bukti catatan hafal. Sekarang roket dan atlet itu nganggur. Kenapa? Karena semuanya dicatat sendiri. Di foto sendiri. Di posting sendiri. Roket atlet nganggur. Pengajian. Pengajian dulu guys. Yeah. Alay. Yang panti asuhan bulan puasa, alhamdulillah setelah ketemu mereka rasanya adem, padahal cuma nurut berpokok apa-apa di posting 3 kilogram foto posting Facebook serasa lihat kelapa muda kalau matamu ini kata anak coro di foto. Klik posting Instagram apa? Berhoges. Ibu-ibu punya Facebook monggo. Tapi boyo sing ngapi. Bojone jam 10 bengi rong mulih nulis status aku kedinginan nih. Dibaca sama Misbah. Komen dah Kak Azani pos. Pak Kapolres ikut baca langsung komentar. Cemut. Makanya besok ya Allah hisab. Ketika kita dihisab oleh para malaikat Allah, malaikat datang tidak bawa catatan apapun. Begitu menghisab, malaikat bilang, kamu saya hisab. Kamu tanya, buktinya apa? Keluarkan HP-mu. Semuanya sudah tertulis di dalam HP-mu. Ingat, Maha benar netizen dengan segala cangkuhan. Saya tanya sama dia, kamu jadi orang Islam berat? Enggak, enteng. Yang berat cangkuhnya netizen. Dibuli. Di mana-mana dia hadir ditanya, Mas Ledi sudah sunat apa belum? Lah si Pakon lah namanya. Kok Pakon Ledi sunat apa belum itu pentingnya ini apa? Akhirnya saya YouTube-an di Jakarta, saya tanya, bro ada yang tanya tuh, kamu sudah sunat apa belum? Dia jawab, kalau bos gak percaya, lihat sendiri, moh! Oh, misalkan mau nonton dulu, tak buka, tunggu, mau jalan. Jangan saya bilang kalau saya percaya kamu sudah sunat, tapi orang jumbang itu nggak percaya kalau kamu sudah sunat. Supaya mereka percaya gimana? Kenapa? Takut oleh orang pasti dia. Ya Allah, ini termasuk yang merusak kedamaian persatuan bangsa ini mulanya dari HP hoax. Maka kemarin saya sempat nakal, saya itu kok larangan santri tidak berikan HP sama sekali di pijonan. Maksud saya apa? Ketinggalan orang NU sekarang di medsos. Santri boleh bawa HP tapi gak usah pakai nomor, pakai wifi, aksesnya terbatas. Suruh punya Instagram, follow kiai-kiai NU. Kita kalah dari media hari. Saya itu kalau dibully sama orang sekali mood yang komentar langsung 1000. Itu bukan orang robot booster. Betul orang Malaysia. Pokoknya akun Instagram namanya www.125 www. Mesti itu akun bodoh. Woi gobel. Lah sementara santri-santri enak cuma rata-rata tidak berikan apa. Kalian yang berikan apa? Follow kiai-kiai NU. Gus Muawe, kiai Said, Gus Pak. Nah, gue ngaku santri NU sih di follow manusia angel. Ya Allah. Siapa dulu yang proto ini lah? Kamu tahu Proto itu apa? Makan malam ini sebaru. Ngeri lah sekarang. Maka coba pilkades itu dulu gak pernah ada masalah, tapi gara-gara HP ya Allah. Ingat, gara-gara Allah pilkades yang dikisro lantat gulunan jenata hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahadu. Sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman sehingga kamu sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak akan pernah dikatakan beriman sehingga kamu memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Lurah-lurah rumah-lurah jalan-jalan rumah-lurah di kemarin jalan-jalan. Uyong alala kecil mana kan di motor. Udah lah belakangan tu. Kasih tahu ya Pak. Gue ini calon rumah. Pak Tom ini kerja karupiah. Siapa ini berhasil ini bawa kap? Gue di melu ngaji apa pemilihan kap? Atau pimpinan? Saya tuh paling gak suka kalau kiai-kiai dimanfaatkan di politik toh. Kalau mau nyaran murah tuan kiai, begitu jadi lu kiai-kiai ditinggal. Suwe-suwe kiai menggianggap kaya daun salat, kaya laos. Lama tak sayur digoleng bisik dewe, sayur yang mateng dibuang bisik dewe, kan gak hancur. Ini serasa murah ini. Lo kalau mau nyalon, ya Allah, di jalan dia gambarnya. Anggur ke pelang, tuh gue, gambar calon murah. Gitu sih, mandor rambutan, tuh gue, gambar calon murah. Masya Allah. Sampai setan itu pergi dari pepohonan. Kenapa terjajah sama gambar calon murah? Bahkan setan ini gumun dalam jangkau kehidupan. Oh, Pak. Fotonya merengek, rame kemingkem. Ngomong apa dong, kalau kait? Ada pesan. Kacau. Itu 335 perbuatan tidak menyenangkan itu. Wah, foto pupuk jadi pasang video apa? Kalian jadi malu. Maka di Jogja kemarin ada ibu bupati salat itu aneh. pasang gambarnya gimana? Di bawah itu. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Captionnya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Tak jawab, canggih kamu. Rapper cocok. Hati-hati ya kawan-kawan. Ayo supaya ini damai. Bungjubang, bengok banget. Ini pesan untuk semua calon urat, termasuk untuk semua pejabat yang ada di Jubang. Dengan pesan ini mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kue dari pejabat di Jubang sampai kue erek, hati-hati. Kok panik kiai bro, orang isi ngeru bahasa masyarakat, orang isi ngeru kustur, orang isi ngeru bawah, orang isi ngeru kiai aku di Jubang. Hati-hati, selamat Jubang bro. Kue dari lurah kalau teman baca, lo tak maju dari lurah. Kalah kalau kustur. Gus Dur itu sudah meninggal tiap bulan kota infak yang ada di makam Gus Dur bisa nyumbang 300 juta. Gue ada di lurah nih ada yang ngutal dana desa. Ampas. Saya itu pengajian 2 tahun.